Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatan min hunna kanat fi khaslatun minan min nifaq hatta yada'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada empat perangai yang barang siapa keempat perangai tersebut ada padanya, maka dia adalah sebagai munafik yang murni, munafik tulen. Dan barang siapa yang ada padanya salah satu dari keempat sifat tersebut, keempat perangai tersebut, salah satu dari keempat perangai tersebut, maka telah ada pada orang tersebut sifat dari kemunafikan sampai dia meninggalkan perangai tersebut. Keempat sifat atau perangai tersebut yaitu idza tumina khana, jika diberi amanah dia berkhianat, wa idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dia dusta, wa idza ahada ghadar, jika dia berjanji dia mengingkari janjinya, wa idza khasama fajar, jika dia berselisih bertikai maka fajar, melakukan kejahatan kefajiran. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sudah kita bahas bahwasanya yang dimaksud dengan nifak di sini adalah nifak amali. Barang siapa yang memiliki keempat sifat tersebut, semuanya ada, maka dia munafik yang tulen. Nifak di sini, kalimat nifak di sini adalah nifak amali, yaitu kemunafikan yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari keislaman. Kalau seandainya dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dia tidak kekal. Ini nifak amali. Selama dia memiliki iman, maka ketika diadab di akhirat nanti dia akan keluar dari an-nar. Ini nifak amali, beda dengan nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi, keyakinan ya, yaitu dia menampakkan keislaman tetapi batinnya tidak, batinnya kufur, tidak beriman. Maka ini namanya nifak i'tiqadi. Maka pelakunya adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun menampakkan keislaman zahirnya. Walaupun secara zahir dia menampakkan keislaman, tapi batinnya kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini, nifak i'tiqadi ini, pelakunya adalah kekal di dalam neraka dan tidak akan masuk jannah. Sekali lagi, nifak yang dimaksud di dalam hadis ini adalah nifak amali, amalan-amalan kemunafikan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Yaitu yang pertama, idza tumina khana. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Misal dia dititipi suatu titipan, apakah berupa barang ataupun berupa uang. Ada seorang menitipkan barang tersebut kepada dia, mobil misalkan, atau apa saja ya, barang. Ambil ini, tolong dijaga barang ini. Nah, yang diberi amanah ini, dia khana, berkhianat. Dititipin barang, barang tersebut digunakan untuk dirinya. Digunakan. Dititipin makanan, nanti sore tak ambil makanannya, tolong dijaga. Dia terima, subhanallah, dia terima amanah tersebut, tapi kemudian dia makan makanan tersebut. Dia manfaatkan untuk dirinya sendiri. Ini khianat. Demikian juga dititipin uang, tolong anak titip uangnya, nanti mungkin tahun depan anak kembali ke sini, anak ambil uangnya itu. Tolong dijaga uang ini. Dia manfaatkan uang tersebut. Ini khianat namanya. Tidak dijaga harta tersebut. Itu bentuk pengkhianatan. Bisa juga bentuk pengkhianatan yang lainnya, yaitu dia membiarkannya. Saya titip ini ya, entah mobil, entah apa saja sudah ya, titip, tolong dijaga ya. Diterima amanah ini, tapi subhanallah dia tidak menjaganya, dibiarkan. Entah dicuri orang, entah diambil orang, entah dirusak oleh orang, dia tidak peduli. Membiarkan barang tersebut, khianat orang tersebut. walaupun tidak dimanfaatkan untuk dirinya. Ini bentuk pengkhianatan. Bisa juga misalkan dia diberi amanah, misalkan mobil ya. Kemudian dia mengatakan kepada orang, siapa saja ya, tafadhol kalau yang mau pakai, pakai mobil ini. Silakan, tafadhol pakai. Subhanallah ya. Orang ini tidak amanah, berkhianat dia. Padahal amanahnya, tolong ambil, tolong jaga barang ini. Dia terima, tetapi subhanallah, kadang dimanfaatkan, digunakan untuk dirinya. Kadang juga dia membiarkannya, tidak dijaganya. Kadang mempersilahkan orang lain untuk menguasainya. Subhanallah, ini tidak amanah orang tersebut. Ini terkait dengan titipan barang atau uang. Juga dalam bentuk khianat, yaitu ucapan rahasia. Ada seorang mengatakan pada dia, ini rahasia ya, tolong jangan disebarkan, tolong jangan diberitakan kepada siapapun, ini untuk kamu, khusus untuk kamu. Maka tidak boleh dia menyebarkan ucapan tersebut. Terkadang manusia karena ingin ya populer dirinya ya, merasa dia mendapatkan sesuatu yang khusus. Oh, si fulan mengatakan demikian-demikian kepada saya ya. Rahasia ya. Nah. Subhanallah, ini tidak amanah. Padahal pesannya tadi jangan diberitakan pada siapapun. Apalagi yang memberitakan itu, yang memberikan amanah itu untuk merahasiakannya, itu adalah orang yang punya jabatan, baik jabatan dalam dunia ataupun jabatan dalam agama. Ini bentuk khianat kalau dia menyebarkannya, memberitakannya kepada orang lain. Wah, itu Pak Menteri itu kemarin datang ke ana menyampaikan sesuatu yang rahasia. Dia mengatakan begini, begini, begini. Loh, rahasia kok disebutkan? Kenapa? Wih, biar orang melihat, wah, orang ini hebat ini ya. Sampai menteri mengatakan sesuatu yang rahasia pada dia. Presiden atau orang yang terpandang dalam agama, syekh misalkan, subhanallah. Ini khianat, tidak menjaga rahasia, tidak melaksanakan amanah. Juga termasuk bentuk khianat, yaitu orang yang dia menangani anak yatim. Ada orang dia sebagai yatim, mungkin orang tidak punya orang tua lagi misalkan, ada harta warisan. Maka orang ini seharusnya menjaga harta, menjaga anak tersebut ya. Tapi subhanallah, sebagian manusia memanfaatkan hal ini. Kadang diambil harta tersebut, dimakan oleh dia ya. Subhanallah. Ini khianat. Kadang dia pinjam ya, entah dia bisa bayar atau tidak. Ini khianat. Nah, ini bentuk-bentuk pengkhianatan. Demikian juga orang tua yang telah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarganya dari api neraka, sebagian orang tua kurang perhatian terhadap ini. Ini juga amanah dari Allah yang harus dia tunaikan. Tetapi banyak orang yang tidak menunaikan amanah ini. Demikian juga yang lainnya. Baik terkait dalam bentuk muamalah, akhlak, dan yang lain-lainnya. Kemudian sifat kemunafikan yang kedua yaitu wa idza haddatsa kadzaba. Jika dia berkata, dia berdusta. Mengatakan suatu hadis, mengatakan suatu ucapan, dia dusta. Misalkan fulan telah berkata begini dan begitu, si A telah mengatakan begini dan begitu, padahal tidak, dusta dia. Idza haddatsa kadzaba, masuk dalam kriteria kemunafikan. Atau dia mengatakan telah terjadi begini dan begitu, padahal tidak. Padahal tidak. Masuk dalam bab ini, perkataan ini, walaupun tidak ada suaranya, yaitu dengan alat-alat yang canggih sekarang, ya, tinggal ngetik ketek, sebar. Nah ini termasuk juga, ya, karena intinya dia sebagai wakil dari ucapan dia dalam bentuk tulisan tadi, ya, entah SMS, entah WhatsApp, entah apa saja, ya, dengan alat-alat yang canggih sekarang ini, ya, menyebarkan sesuatu. Hati-hati, ya, jangan sampai kita masuk dalam kriteria orang-orang munafik ini. Nifaq amalin, yaitu jika berbicara dia berdusta. Terkadang manusia, subhanallah, dalam rangka bergurau dia juga berdusta, subhanallah, masuk. Bahkan gurau-nya membahayakan saudaranya. Membahayakan saudaranya. Tahu ada barang curian yang dicari oleh polisi, misalkan. Ya, entah itu sepeda motor atau apa saja, tahu. Ya. Itu tuh, saya punya sepeda motor, saya punya mobil. Fadol, itu. Antum pakai tuh. Polisi lagi mencari, memburu itu. Subhanallah, dia nyetater, tek, tangkap. Membahayakan saudaranya. Akhirnya masuk penjara. Loh, anak kemarin tuh guyon. Loh, saya bergurau. Atau dia membuat jurang, ya, kemudian ditutupin. Kemudian di sebelah jurang itu ada sesuatu, ya, sengaja dia dusta, itu tolong ambilkan itu, padahal dia gak butuh itu, inginnya supaya masuk jurang. Membahayakan, guyonan, ya, tapi membahayakan. Setelah terjadi, subhanallah, jatuh, masuk rumah sakit, anak tadi itu guyon, ya, subhanallah. Ini hati-hati, ikhwan. Juga masuk di dalamnya yaitu berbicara yang tujuannya agar orang lain itu tertawa. Ini yang lagi marak, ya. Rasulullah mengatakan wailul liman haddatsa wa kadzaba. Wailul liman haddatsa fa kadzaba. Yudhika bihi al-qaum. Wailullah wailullah. Summa wailullah. Celakalah orang yang berkata dan berdusta agar kaum, satu kaum tertawa dengan perkataan tersebut. Yathaka bihil kaumu, agar satu kaum itu tertawa dengan ucapan tersebut. Kata Rasulullah, wailul lahu summa wailul lahu. Celakalah orang tersebut dan celakalah orang tersebut. Nah, ini ikhwah, orang yang berdusta agar satu kaum tertawa. Ini ucapan dusta. Jika berkata dia berdusta, jika berkata dia berdusta, apakah kuyon, apakah untuk orang lain tertawa, ya, ataukah yang lainnya, ya, mengatakan satu yang tidak ada, yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian yang ketiga, wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji dia menyelisih janjinya. Dan ini mencakup janji terhadap orang kafir. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya, walaupun terhadap orang kafir, masuk. Kecuali dia punya udzur, ya, udzur yang syar'i. Maka jika dia punya udzur, tidak ada dosa bagi dia. Tetapi kalau dia sudah berjanji tidak ada udzur, maka dosa dia. Diupayakan, ya, Hwan, kalau sudah berjanji kepada seorang, diupayakan untuk ditepati janji tersebut. Jangan sampai kita, ya, mengingkari janji tersebut. Dan tolong jangan bermudah-mudahan dalam berjanji. Dikit-dikit janji, dikit-dikit janji, ya. Terutama, subhanallah, yang terkait dengan utang piutang. Tolong kita sebagai seorang muslim hendaklah menepati janjinya. Dia ditagih, kemudian dia mengatakan, afwan, saya sekarang tidak punya uang, insyaallah tanggal sekian. Maka upayakan, ada upaya, upaya yang serius untuk membalas utang tersebut. Dan anak ingatkan terkait dengan utang ini berat sekali, ya, dosanya, ya, iqab Allah mah berat, ya. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah utang. Kalau memang tidak terpaksa jangan utang. Kalau berhutang kira-kira bisa melunasi utang tersebut dalam jangka tempo yang dia kira bisa melunasinya. Ya tentunya masing-masing orang beda satu dengan yang lainnya. Ya. Tolong jangan bermudah-mudahan. Dan Jangan sampai terjatuh kepada utang-utang yang mengandung riba. Hati-hati. Riba lebih parah lagi dosanya. Tolong diperhatikan masalah ini. Kalau memang sudah tidak mampu, sudah jangan memaksakan diri. Gak usah melihat ke atas, lihat yang ke bawah, lihat yang di bawah. Yang di bawah kita masih banyak. Dia punya kendaraan, kendaraan masya Allah sudah ya. Dia bisa menggunakan kendaraan tersebut ya, cuma kurang ini kurang itu sedikit ya. Ini gak nyaman ya. Saya tak ganti mobil ini, diganti yang lebih berat, yang lebih mahal. Otomatis dia harus menambah uang, padahal dia gak mampu sudah. Tidak mampu. Maka jangan. Jangan. Kalau memprediksi, oh ya saya ganti ini karena saya gunakan untuk usaha ini dan ini, nanti bisa ini, jalankan. Tapi dengan perhitungan yang betul-betul ini. Tapi kalau sudah terlalu sering bangkrut, sering bangkrut, ya jangan, jangan macam-macam. Bagi yang punya suami, ya, bermudah-mudahan berhutang, istri punya peranan yang penting. Sudahlah mas, gak usah gaya-gaya ya. Gak pakai mobil gak apa-apa mas ya. Ngapain sih kita pakai mobil biar dikatakan kaya? Kita ini gak punya apa-apa. Jangan sombong. Sombong dengan sesuatu yang punya itu gak pantas, apalagi gak punya. Sombong dengan sesuatu yang ada pada dirinya itu gak boleh ya. Apalagi gak punya. Biar dikatakan oleh orang tuanya, anak saya sudah masya Allah ya, mapan hidupnya. Padahal kere, masya Allah, mantu saya, mapan hidupnya. Padahal utang-utangan dia, ya, ditagihin orang. Istri yang tahu suaminya ditagih oleh orang, dinasihatin suaminya itu, ditegur suaminya. Ana dengar orang-orang yang punya utang ini, subhanallah, enggak takut pada Allah Subhanahu wa taala ya. Gampang-gampangkan. Jangan. Jangan bermudah-mudahan utang. Ana ingatkan ummahat. Kadang-kadang suami itu utang gara-gara ummahat. Ummahat banyak nuntut. Aduh, enggak enaklah rumah yang gini-gini ya. Bongkar, bangun lagi yang ini, subhanallah. Bongkare piro? Ya. Bangunannya berapa? Subhanallah ya. Ini kurang itu. Utang lagi. Ya. Tolong baik kendaraan, apalagi rumahnya. Barang-barang perabot-perabot rumah tangga, ya sudahlah ya. Waduh, kita ini butuh kulkas. Gak apa-apa, gak pakai kulkas, gak mati kok. Nanti pakai kulkas, listriknya juga banyak. Waduh panas, pakai AC. Gak apa-apa, gak pakai AC. Tambah AC, ya listriknya besar gitu ya. Kalau mampu enggak ada masalah ya. Kalau mampu lah ya. Kere sok jadi wong kok soge gitu ya. Subhanallah. Ini perhatikan. Tolong istri, para istri punya peranan penting ya. Kalau banyak orang datang ini. Wah, kok didatengin orang terus, ditagihin terus. Tegur suami itu ya. Ditelepon ya. Aduh Afwan, Afwan apa ini kok suami bilang Afwan? Afwan enggak ada uang ini. Loh, punya utang berarti. Ditagih. Harus cerdas istri itu ya. Loh, untuk apa? Kok banyak utangnya ini? Padahal saya makan pakai tempe terus. Jangan-jangan punya istri yang lain. Loh, bisa jadi. Tolong ya. Mau ta'adud utang lagi, repot ya kan? Ya sudah enggak mampu sudah. Ini anak ingatkan, jangan bermudah-mudahan dalam utang. Ya. Demikian juga ikhwah, kalau tahu orang itu sudah subhanallah, utang enggak bayar, jangan dikasih utang, tambah dosa dia nanti. Lu kasihan, ya, memelas, biar, memang wajahnya wajah gedek dia. Ya. Jangan kalian, labur aja dengan cat putih ya. Ini anak tekankan, jangan dibantu dalam kemaksiatan seseorang itu ya. Wah ini ditagi-tagi nih, kasihan saya, tak utangi untuk bayar. Tahu kalian sudah melakukan kebaikan. Wah iya saya punya utang sama fulan ya, ini harus dibayar ya. Subhanallah, setelah dikasih gak dibayar. Masuk kepada kedustaan, hati-hati. Ya. Kalau janji ditepati. Kalau punya utang, sudahlah ya. Barang yang ada jual. Ya. Punya mobil utangnya banyak ini nih. Sudah jual ya. Misalkan punya mobil ya, topper jual beli nanti Avanza gitu kan ya. Yang enggak ada mesinnya. Yang sudah ketabrak itu loh maksud saya. Yang sudah diambil mesinnya beli Avanza rongsokan enggak apa-apa ya. Subhanallah ya. Jual yang mahal, jual yang ini lagi. Enggak bisa jual sampai beli sepeda motor, bisa jalan kan masih? Masih punya utang, jual sepeda motornya, beli sepeda ontel. Ya. Gitu ya, Juan ya. Barang-barang di rumah masih ada apa di rumah ya? Perhiasan-perhiasan apa? Jual, bayar utang. Dahulukan bayar utang itu ya. Subhanallah, jangan kita ini biar dikatakan wah masya Allah, orang ini masya Allah, masya Allah, masya Allah ya. Tapi tidak masya Allah ya kan? Subhanallah ya. Maksudnya dia dianggap kaya padahal dia fukara ya. Ya semuanya ditentukan oleh Allah maksud saya, bukan berarti apa dia penampilan masya Allah yang misal kaya tapi sebetulnya dia tuh gak punya apa-apa ya, tapi penampilannya orang kaya, ini yang bahaya ya. Tolong hati-hati dalam masalah kedustaan ini, hati-hati ya. Terutama banyak orang itu berdusta terkait dengan hutang sudah ya. Karena hutangnya banyak, bingung dia, gak bisa dia menentukan sudah kapan-kapan gak bisa sudah ya. Jangan kemudian mengatakan, ya akhi ana gak bisa bayar nih, ana penghasilan gak ada, kapan saya bisa bayar ya, ya. Ana gak mau janji ya. Subhanallah, bagus ucapan ini. Tapi enggak ada upaya, ya. Setelah ya udah enggak usah bayar dah kamu dah. Saya ikhlaskan sudah, enggak usah bayar. Ternyata dia utang lagi. Demikian lagi kondisinya. Maka saya ingatkan orang yang seperti ini jangan dibantu. Jangan dibantu. Kemudian yang berikutnya, idza khosama fajar. Jika dia berselisih, bertikai, ya, dia melakukan kejahatan. Yaitu, bisa jadi dalam bentuk dia menahan sesuatu yang bukan hak dia. Menahan sesuatu yang bukan hak dia. Misalkan, dia pernah dititipin oleh seseorang. Seseorang ini percaya sama dia asalnya. Entah barang apalah ya. Ini anak titipkan dulu ya. Berantum. Ya, sudah. Kemudian barang itu subhanallah diminta. Oh enggak. Ini punya saya. Loh. Kan dulu saya yang anu. Kapan kamu ngasih sama saya? Nah. Loh, dulu itu kan barang saya. Dulu anak titipkan sama kamu, anak pinjamkan sama kamu kan? Enggak, ini barang saya ini. Kamu jangan ngaku-ngaku ya. Akhirnya mungkin sidang polisi ini enggak punya bukti orang ini. Enggak punya saksi orang ini. Ya kalah. Barang itu sudah bertahun-tahun di tempatnya orang tersebut. Ya. Yang punya mau nuntut, tidak bisa, kalah. Duh. Hakim mengatakan ini barangnya si Fulan, setiap hari ada di Fulan ini ya. Kamu kok ngaku-ngaku ini? Nah ya itu Pak, anak titipan, mana buktinya? Ya. Ada saksi waktu itu? Tidak ada Pak, ya saya percaya sama dia. Ya hakim tidak mau. Nah, akhirnya orang ini, coba kamu sumpah, berani sumpah, demi Allah, ini punya saya. Oh, berani dia. Berselisih ini kan, tapi fajar melakukan kejahatan dia, yaitu dalam bentuk apa? Menahan sesuatu yang bukan hak dia. Ini yang pertama. Bisa juga bentuk fajar atau fujur itu, yaitu bentuk yang kedua, mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Oh, ini punya saya nih. Loh, enggak ini punya saya. Bukan enggak punya saya. Enggak ini. Ribut. Akhirnya ke pengadilan. Ya. Pengadilan yang jelas lihat bukti. Ya. Saksi. Ya. Akhirnya dia bayar orang. Ya. Atau nyuruh orang. Kamu jadi saksi ya. Ini saksi yang su orang ini. Ya. Dibawa. Ini barang saya Pak, buktinya ini, orang ini. Saya beli ini pada tanggal ini. Bagaimana? Oh iya Pak, dulu beli sama saya Pak, padahal enggak. Jahat orang ini juga. Saksi yang dusta ini. Akhirnya barang ini dimilik dia, padahal bukan barang dia. Ini kalau terjadi perselisihan, fajar. Melakukan kefajiran. Ini tidak dibenarkan. Ini sifat kemunafikan. Dan tidak pantas bagi seorang muslim untuk melakukan yang demikian ini. Baik. Kemudian kita masuk hadis yang berikutnya. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ayyakida baina sya'irataini walan yaf'ala wa man istama'a ila hadithi qaumin wahum lahu karihun subba fi udunaih al-anuk yaumal qiyamah. وَمَنْ صَوَّرَ سُورَةً أُدِّبَ وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ رواه البخاري. Berkata Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahum ta'ala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ayyakida baina sya'iratain walan yaf'ala. Barang siapa yang mengatakan dusta dalam mimpi, yang dia sebetulnya tidak bermimpi. Tidak bermimpi sesuatu tersebut. Tetapi dia mengatakan saya bermimpi tadi malam begini dan begini. Dusta dia. Tidak mimpi itu. Kullifa ayyakida baina sya'iratain walan yaf'ala. Maka orang tersebut yang mengaku mimpi padahal tidak bermimpi, saya melihat ini dan ini tadi malam ya, saya melihat Nabi padahal tidak. Hati-hati, saya mimpi Nabi tadi malam, Nabi itu begini dan nasihatin saya ya untuk membaca ini dan itu. Subhanallah, ini banyak terjadi. Barang siapa yang ngaku mimpi, dusta dia. Tidak bermimpi itu. Dia ngaku-ngaku ya, dengan dusta. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullifa, dia akan dibebani ya, untuk mengikat 2 biji gandum. Dan dia tidak akan mampu. Ya. Biji gandum yang kecil itu, yang jadi tepung nanti, ya, itu suruh diikat. Tidak mampu dia. Dan tidak akan mampu. Ya. Artinya apa? Dia akan terus-terus diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibebani dengan sesuatu yang dia tidak mungkin melakukannya. Ya. Maka dia terus-menerus diadab. Diadab, diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Disebabkan ngaku mimpi padahal dia tidak bermimpi. Hati-hati ya kawan. Ya. Tadi malam saya mimpi bertemu dengan Ustadz Fulan. Ustadz Fulan itu nyampaikan kepada saya begini dan begitu. Padahal tidak. Saya mimpi Nabi, Masya Allah. Saya diajak oleh Nabi ya, ke masjidnya. Ya. Di situ saya Masya Allah. Ya, tenang hati saya. Padahal tidak. Ya. Dan Nabi berwasiat pada saya demikian dan demikian. Nabi mengatakan pada saya, kalau kamu kepengen masuk jannah, hendaklah kamu melakukan sholat 61 kali. Ya, misalkan. Terserah. Mau bikin berapa, terserah. Subhanallah. Mimpi. Digunakan untuk berdusta. Maka orang ini akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia berusaha untuk mengikatnya tapi enggak mampu, enggak bisa dan enggak akan bisa ya. Maka dia terus-menerus diadab oleh Allah, diadab, diadab, diadab. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man istama'a ila hadits qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-anak al-anuk yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencuri pendengaran pembicaraan suatu kaum, perhatikan, barang siapa yang mencuri pendengaran pembicaranya suatu kaum yang kaum itu tidak suka kepadanya untuk mendengarkannya, ini tidak suka, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subba fi udunai, akan dituangkan kepada kedua telinganya, akan dituangkan kepada kedua telinganya, yaitu timah yang meleleh, timah yang dilelehkan. Subhanallah. Hati-hati ya kawan ya, jangan punya sifat fudul, ingin tahu urusan orang. Urusan kita sendiri masih banyak yang belum diselesaikan. Ya. Ingat, urusan kita sendiri masih banyak yang belum diselesaikan. Jangan fudul. Cari kerjaan. Ya. Ya. Yang tidak ada manfaatnya bagi dia. Tidak ada manfaatnya. Di antaranya sikap fudul yaitu mendengarkan pembicaraan satu kaum yang kaum tersebut tidak suka. Untuk didengarkan pembicaraannya tersebut. Maka barang siapa yang mendengarkan, mencuri pendengaran pembicaraan orang yang sedang berbicara, maka nanti akan dituangkan ke telinganya timah yang meleleh. Kemudian yang berikutnya, waman sawwara suratan udziba wa kullifa ayyamfuha fiha arruha wa laisa binafikh. Barang siapa yang menggambar satu gambar, maka akan diadab dan akan dibebani untuk meniupkan ruh kepada gambar tersebut atau patung tersebut, dan dia tidak akan mampu meniupkan ruh padanya. Yakni akan terus menerus dia akan diadab, diadab, diadab. Ini ya kawan, hati-hati ya. menggambar satu gambar. Yang dimaksud gambar adalah gambar makhluk yang bernyawa, yang punya nyawa. Manusia, hewan, hati-hati. Gambar di kertas, ya. Gambar orang, gambar binatang, ya. Atau membuat, ya, patung, itu termasuk menggambar, ya. Sawaro, membuat patung, ya. Patung Raja Fulan, ya. Patungnya siapa? Perempuan. Hati-hati. Hindari. Nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membebani dia untuk meniupkan ruh kepadanya, kepada gambar tersebut atau patung tersebut, patung makhluk yang bernyawa tersebut yang dia gambar atau yang dia bikin. Dan dia tidak akan mampu itu, ya. Laisa binasas, dan dia tidak bisa meniupkan ruh padanya. Artinya dia terus-menerus akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Hati-hati jangan sampai kita melakukan yang seperti ini. Dan jangan bermudah-mudahan, ya ikhwan, dalam masalah gambar. Jangan memajangkan gambar-gambar di rumah-rumah. Jangan memajangkan gambar-gambar di rumah-rumah. Apakah itu ayahnya atau ibunya atau anaknya atau ustadznya. Jangan. Oh, dalam rangka memuliakan dia. Bukan demikian cara pemuliaan. Kalau ingin memuliakan orang tua, berbuat baik pada orang tua. Kalau masih hidup, senangkan orang tua. Ya. Gak perlu pakai gambar-gambar. Ya. Senangkan orang tua. Datangin orang tua. Jenguk orang tua kalau sakit. Ya. Bawa ke rumah. Rawat orang tua. Ya. Jadikan dia sebagai raja. Layani dia kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Itu menghormati orang tua. Berbuat baik pada orang tua. Dan kalau orang tua meninggal, banyak berdoa untuk orang tua. Gak perlu ditangisi, lihat wajahnya, digambar-gambar nangis. Katain nangis. Terharu kisah dulu begini. Ngapain terharu dengan kisah-kisah yang dulu? Sudah, dia dalam kondisi membutuhkan doa anaknya. Doa untuk orang tua, ya. Perbaiki hubungan yang tadinya orang tua bersahabat dengan si fulan ini, si A ini. Datangi si A itu, ya. Jalin hubungannya, ya. Kasih hadiah orang tersebut. Ini dulu teman bapak saya, ini teman ibu saya ini, ya. Jalin yang seperti itu. Enggak perlu pakai gambar-gambar, enggak perlu foto-foto, ya. Demikian anaknya juga enggak perlu difoto, ya, masih bayi difoto ngapain, ya? Yang kakek-kakek juga ingin lihat cucunya, kirim gambarnya, ngapain, ya? Enggak ingin lihat cucu, ya. Ini ya, cucu terbang, kalau itu jauh terbang, ya, pakai sayap. Ini ikhwan, ya. Jangan bermudah-mudahan, ya. Yang baru nikah jangan nyimpen-nyimpen foto istrinya di dompetnya, enggak perlu, ngapain? Kalau dompetnya hilang ketahuan orang, ya, seneng kan? Hati-hati, ya. Sudah, enggak usah nyimpen-nyimpen. Di dompetnya dia mau safar lihat. Ngapain safar? Ngambil lihat-lihat itu. Ya pulang cepat kalau selesai sudah. Gue lihat-lihat tau sama apa. Mau diapain terus lihat? Subhanallah, ya. Ini subhanallah, ya. Bermudah-mudahan masalah gambar, bermudah-mudahan, ya. Hati-hati, ya, Juan. Kita khawatir, ya. Kita khawatir nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati-hati gambar-gambar, karena sekarang masya Allah tangan nggak gambar cuma ceklek ceklek, tak tak tok tok, sudah keluar gambarnya. Hati-hati makhluk yang bernyawa, hati-hati. Nanti akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah hadis yang berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang binillah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.